Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan pemateri utama masih berharap untuk hadir, yaitu beliau Ustaz dan Ustaz Muhammad Rifai Allah, maka ana diamanahkan untuk sementara menggantikan pelajaran beliau di malam hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama saling memberikan faedah. Ana memberikan faedah kepada antum, antum juga memberikan faedah kepada ana apabila ada kesalahan, sehingga antum mengingatkan kesalahan tersebut. Adapun tema yang akan diangkat pada malam hari ini masih lanjutan dari tema yang kemarin, yaitu tentang beberapa penyebutan prinsip atau fondasi dalam ilmu agama, yang mana diharapkan apabila seseorang mengetahui serta mewujudkan yang menjadi fondasi talabul ilmi tersebut, diharapkan menuntut ilmunya akan berhasil. Diharapkan kejahilan, kebodohan yang ada pada dirinya akan terangkat dengan sempurna, atau paling tidaknya barakallahu fikum mendekati sempurna. Yang mana pada majelis yang lalu kita telah menukilkan apa yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Zmul hafizahullah tentang prinsip yang pertama dan utama, bahwasanya bagi seorang penuntut ilmu hendaklah ia faham menuntut ilmu agama yang harus ia laksanakan secara wajib, maka hukum mempelajarinya adalah sebuah kewajiban pula. Dan menuntut ilmu agama terkait dengan amalan-amalan sunnah, maka hukum mempelajarinya juga adalah sunnah, bukan wajib. Akan tetapi itu termasuk perkara fardhu kifayah yang seorang diuji karena mempelajarinya. Kemudian barakallahu fikum, prinsip atau fondasi yang selanjutnya yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Al-Bazmul hafizahullah adalah al-ikhlas fi talabil ilmi syartun tadabu'i lal-ibtida'i. Seorang penuntut ilmu agama harus paham bahwasanya keikhlasan di dalam menuntut ilmu adalah syarat yang harus terus diperbaiki. Lam tidai bukan syarat sebagai bukan syarat seorang ingin memulai menuntut ilmu agama. Ini prinsip yang penting yang disebutkan oleh beliau, yang mana keikhlasan adalah perkara yang dituntut dalam semua amalan. Begitu pula masuk padanya di dalam menuntut ilmu, juga seorang dituntut untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan talabul ilminya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang penuntut ilmu harus paham bahwasanya ikhlas di dalam menuntut ilmu itu adalah syarat, akan tetapi syarat yang harus terus ada pada qalbu seorang penuntut ilmu dan harus terus diperbaiki dan dibenahi. Dan ketahuilah bahwasanya ikhlas itu bukan syartun ibtidai. Yang namanya ikhlas itu bukan syarat seseorang memulai menuntut ilmu. Makna dalik, maknanya adalah, kata beliau dijelaskan, anna thalib al-ilmi yahrisu ala mutaba'ati al-ikhlas fi nafsihi. Makna dari prinsip tersebut adalah seorang penuntut ilmu agama dia dituntut untuk bersemangat terus memperbaiki keikhlasan yang ada pada dirinya. Kualitas ikhlasnya diharapkan semakin meningkat, semakin beriringan dengan lamanya dia dalam menuntut ilmu agama. Kemudian wala yamtani an talab bi da'wa annahu lam yatahaqqaq ladayhi al-ikhlas. Dan seorang penuntut ilmu agama tidak diperbolehkan untuk tidak memulai menuntut ilmu dengan alasan dia belum bisa mewujudkan ikhlas di dalam hatinya. Ini maknanya bahwa dia ikhlas itu bukan syarat seseorang memulai talabul ilm. Akan tapi yang namanya ikhlas adalah syarat yang harus ada di awal, kemudian di tengahnya juga terus diperbaiki hingga akhir hayat. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang penuntut ilmu berhenti dari talabul ilminya hanya karena alasan dia belum mampu ikhlas. Ini. Kemudian barakallahu fiik, mana ikhlas di dalam menuntut ilmu ditafsirkan oleh para salafun salih, para ulama'una, di antaranya adalah Imam Ibnu Jama'ah. Beliau menjelaskan tentang mana ikhlas di dalam menuntut ilmu. Huwa husnul niyyati fi talabil ilmi bi an yaqsuda bihi wajha Allah ta'ala. Bagusnya niat seseorang di dalam menuntut ilmu adalah tatkala ia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ikhlas di dalam menuntut ilmu itu terwujud dengan seseorang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal amalu bih, dan juga di antara makna ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah semakin berkembangnya amalannya, semakin meningkatnya amalan yang ia lakukan. Wa ihya'u syari'ah, dan semakin besarnya keinginannya untuk menghidupkan syariat ini. Wa tanwiru qalbihi, dan juga makna ikhlas di dalam menuntut ilmu agama adalah keinginan seseorang untuk menyinari hatinya. Wa tajliyata batinihi, dan membersihkan batinnya. Wal qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah, dan juga keinginan seseorang untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Wa ta'arruda lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, dan juga di antara makna ikhlas dalam menuntut ilmu agama adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan apa yang Allah persiapkan dari keridhaan dan keutamaannya yang besar. Itu makna ikhlas di dalam menuntut ilmu agama ditafsirkan oleh Ibnu Jamaah. Sehingga tatkala kita mengucapkan dalam menuntut ilmu agama harus ikhlas. Fahamilah bahwasanya ikhlas dalam menuntut ilmu agama itu ditinjau dari banyak sisi. Hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmunya, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan kedudukan, hanya murni ia menuntut ilmu dikarenakan wajah Allah Subhanahu wa taala, ia ingin meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amal bi, beramal dengan ilmu yang ia ketahui. Tatkala seorang penuntut ilmu duduk di majelis ilmu, dia sudah berniat pula untuk mewujudkan apa yang akan dia pelajari. Dia mempelajari tentang hukum salat witir, maka dia benar-benar meniatkan untuk barakallahu fikum mengerjakan salat witir tersebut. Seseorang duduk di majelis ilmu mempelajari tentang perkara siang yaumul itsnin wa yaumil khamis, puasa di hari Senin dan hari Kamis, maka seorang juga harus memiliki keinginan yang kuat mengamalkan apa yang ia pelajari, yaitu berpuasa di hari Senin dan Kamis dan seterusnya. Wa ihya syariah, dan tatkala seorang penuntut ilmu duduk di majelis ilmunya, dia juga dituntut untuk memiliki keinginan dan tekad besar untuk menghidupkan syariat yang ia pelajari di kala itu. Sehingga tatkala kita contohkan dengan contoh yang lain, tatkala seseorang duduk di majelis ilmu mempelajari tentang salat witir, dia harus punya keinginan untuk barakallahu fikum mengamalkan salat witirnya dan menghidupkan syariat witir dengan mendakwahkannya, memahamkan syariat salat witir kepada orang-orang yang belum paham, memberikan peringatan tentang permasalahan sunnah muakkadahnya salat witir bagi orang-orang yang lupa, begitu seterusnya. Seorang duduk di majelis ilmu mempelajari tentang disyariatkannya, disunnahkannya puasa Senin Kamis, maka dia awal yang barakallahu fikum yang harus ada pada hatinya adalah ikhlas kepada Allah, yaitu mengharapkan wajah Allah, kemudian keinginan untuk mengamalkan puasa Senin Kamis, dan keinginan dan tekad besar menghidupkan syariat puasa Senin Kamis dengan mendakwahkannya kepada orang yang belum paham dan mengingatkan dengannya kepada orang-orang yang telah lupa atau lalai. Wa tadhhiru qalbihi, dan juga seorang penuntut ilmu tatkala dia duduk di majelis ilmu, dia dituntut untuk memiliki tekad besar menyinari hatinya. Menyinari hatinya dengan ilmu yang ia pelajari. Wa tajliyata batinihi, dan membersihkan batinnya. Terlebih tatkala seseorang mempelajari tentang at-tarhib wa targhib. At-tarhib wa targhib adalah anjuran dan peringatan. Dia mempelajari ayat dan hadis tentang anjuran barakallahu fikum, tentang anjuran dalam beramal soleh, dan dia mempelajari ayat dan hadis yang memperingatkannya dari amalan-amalan yang qalih, amalan-amalan yang buruk. Qalih lawan dari kata soleh. Ini dia punya keinginan yang kuat untuk membersihkan hatinya dengan ayat dan hadis yang disampaikan kepadanya. Jika contohnya disampaikan kepadanya hadis di dalam majelis ilmu tentang haramnya memotong jenggot, maka dia berusaha untuk takut dengan larangan yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam berkait dengan permasalahan memotong jenggot. Benar-benar dibersihkan batinnya dari kebiasaan buruk yang sering ia lakukan ini. Wal qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah, dan seorang penuntut ilmu juga tatkala dia bertolak oleh ilmu, dia dituntut untuk punya keinginan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, dan mengharapkan apa yang Allah persiapkan dari pahala keridhaan dan keutamaannya yang sangat besar. Kalau kita mau barakallahu fikum mencoba memikirkan apa yang dinyatakan dari Ibnu Jamaah rahimahullah terkait dengan makna ikhlas dalam menuntut ilmu, tentunya ini adalah perkara yang sangat sulit, perkara yang sangat sukar untuk diwujudkan di dalam waktu yang ringkas. Makanya Syekh Muhammad Fazlul menyampaikan di awal bahwasanya ikhlas dalam menuntut ilmu itu bukan syarat seorang ingin memulai. Karena kalau seumpamanya ikhlas dalam menuntut ilmu ini menjadi syarat utama untuk seorang memulai thalabul ilm, dia tidak akan bisa memulai. Karena memang ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu itu berat. Perkaranya sulit. Harus terus dijaga, dikembangkan, diperbaiki. Namanya syartut tatabu'i. Sehingga ikhlas dalam menuntut ilmu namanya adalah syarat tatabu', yaitu syarat yang harus terus ada pada hati seorang dan harus terus diperbaiki. Kita merasa berat. Begitu pula para salafun as-salih seperti Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah mengucapkan ucapan beliau yang sangat masyhur dan terkenal, ma'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, saya tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling susah untuk diriku dibandingkan niatku di dalam menuntut ilmu dan niat dalam ibadah yang lain. Sehingga untuk mewujudkan ikhlas terkhusus yang kita bahas, keikhlasan dalam menuntut ilmu itu juga dirasakan kesusahan dan kesukarannya oleh para salafun salih. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, salah satu imam besar ahli sunnah wal jamaah di zamannya, merasa berat untuk memperbaiki niat dalam menuntut ilmu, apalagi kita. Kemudian Syekh Muhammad Bazmul melanjutkan, wala yaqsudu bihi al-aghrab ad-dunyawiyyah min tahsil ar-riyasah wal jah wal mal. Dan juga di antara makna ikhlas, beliau menambahkan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Jamaah, Syekh Muhammad Bazmul menambahkan di antara makna ikhlas dalam menuntut ilmu adalah seseorang tidak menginginkan tujuan-tujuan duniawi dengan menuntut ilmunya. Min tahsil riyasah, seperti mendapatkan kedudukan dalam kursi pemerintahan. Menuntut ilmu agama supaya mendapatkan gelar ini dikarenakan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu yang duduk di kursi pemerintahan itu harus punya titel ini. Kita tidak bisa meraih titel ini kecuali dengan belajar agama di tempat itu. Maka saya belajar di sana. Ini niatnya sudah beda. Waljah, begitu pula ya nawai ikhlas dalam menuntut ilmu adalah tidak mengharapkan kedudukan di mata manusia. Tidak mengharapkan dirinya menjadi orang yang terpandang, menjadi orang besar di kaumnya. Walmal, dan juga makna ikhlas menuntut ilmu adalah seorang tidak mengharapkan harta tatkala ia menuntut ilmu agama. Wa mubahatal aqran, dan juga seorang tidak diperbolehkan dalam menuntut ilmu untuk meniatkan bersaing dengan kawan-kawannya. Bersaing dengan kawan-kawannya. Terkhusus ini para syabab, para pemuda yang duduk satu letting, duduk dengan ustaz yang sama, memulai menuntut ilmu di tahun yang sama, ini harus sering-sering diingatkan. Bagi kita yang memiliki anak-anak yang sudah duduk di bangku syabab, yakni barakallahu fikum sudah menginjak usia dewasa, yang mana ambisi mereka untuk melampaui kawan-kawannya ini semakin tinggi, ini harus terus kita ingatkan, dinasihati. Usia menuntut ilmu itu bukan untuk saing, bukan untuk bersaing, bukan untuk pinter-pinteran, bukan untuk besar-besaran nilainya, tapi untuk berlomba-lomba dalam ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa, bukan siapa yang paling pintar. Kamu tidak dapat ranking, ya tidak tercela. Yang penting ilmu yang kamu pelajari dan tertulis dalam rapotmu itu harus benar-benar tercermin dalam perilakumu sehari-hari. Ini ya kita ingatkan kepada anak-anak kita. Jangan tidak mendapatkan ranking 1, tidak ranking 2, tidak ranking 3, dimarahi habis-habisan. Toh yang mendapatkan ranking 1, ranking 2, ranking 3 pun terkadang yang ia pelajari dan tertulis dalam rapornya, akhlaknya nilainya 9,5, ternyata tercermin di perilaku keseharian tidak 9,5, tapi nilainya merah. Nilai apa? Tidak terlempar. Di rapor tertulis fiqih ibadah sholat 9,8, akan tapi sholatnya tidak tercermin sesuai dengan apa yang tertulis dalam rapornya. Ini ya, kalau gunanya. Sehingga kita harus tanamkan kepada anak-anak kita yang menjadi penuntut ilmu agama, bahwasanya menuntut ilmu itu bukan untuk pinter-pinteran dan untuk bersaing nilai, tapi bersaing akhlak, moral, begitu pula praktek ibadah serta ketakwaan. Itu yang menjadi daya saing kita, bukan barakallahu fikum kecerdasan, kepintaran, nilai tinggi, itu perkara belakang. Yang penting apa yang dipelajari sehari-hari benar-benar tercermin pada perilaku sehari-hari. Wa ta'limin naslah, dan juga barakallahu fik, seorang penuntut ilmu agama di dalam menuntut ilmu harus menjauhi keinginan untuk diagungkan oleh manusia, dibesar-besarkan oleh manusia. Watasdirihi fil majalis, dan menjauhi niat untuk bisa maju di majelis-majelis. Yakni bisa diandalkan sebagai pembicara contohnya di dalam majelis ilmu. Dia menjauhi niat-niat yang seperti ini. Karena tatkala dia meniatkan perkara-perkara duniawi seperti ini, kedudukan, kemudian pemerintahan, harta, bersaing, pinter-pintera dan seterusnya, yastabdir al-adna billadhi huwa khair. Dia telah mengganti perkara yang baik dengan perkara yang lebih rendah. Pahala Allah itu lebih baik dibandingkan ujian manusia. Balasan Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang itu dalam menuntut ilmu itu lebih baik dibandingkan kedudukan, dibandingkan barakallahu fikum pandangan manusia terhadapnya yang itu merupakan pandangan penghormatan. Apa yang Allah persiapkan dari pahala lebih besar dan lebih banyak dibandingkan ini semua. Kemudian Syekh Muhammad Bazmul kembali menukilkan salah satu kalam daripada para ulama, yaitu Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah. Al-Imam Abu Yusuf adalah kawannya Abu Hanifah. Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan, ya qaum, aridu bi'ilmikum Allah ta'ala, fa'ini lam ajlis majlisan qab anwi fihi an atawadah illa lam akum hatta a'luahum. Wahai kaum, harapkanlah dengan ilmu kalian pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan aku tidaklah duduk di majelis ilmu dalam keadaan saya meniatkan untuk bertawadhu kecuali tatkala aku telah bangkit dari majelis tersebut manusia menghormatiku. Walam ajlis majlisan qab anwi fihi an a'luahum illa lam aqum hatta aftadih, dan tidaklah aku duduk di salah satu majlis dengan niat agar manusia menghormatiku kecuali tatkala aku bangkit dari majlis tersebut satu aibku terbongkar. Ini kalamnya Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi rahimahullahu taala, menjelaskan salah satu pengalaman beliau, bahwasanya tatkala seseorang berada di majelis ilmu, benar-benar meniatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, benar-benar meniatkan ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang menjadi keinginan duniawinya akan mengikut, walaupun tidak diharapkan secara langsung. Dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala majelis ilmu. Kata Imam Abu Yusuf, beliau tatkala duduk di majelis ilmu mengharapkan wajah Allah, tatkala bangkit manusia menghormatinya, padahal dia tidak meniatkan tatkala dia menyampaikan ilmu agar manusia menghormatinya. Tetapi Allah berikan itu semua. Allah ikutkan bagi orang-orang yang ikhlas. Akan tapi tatkala ada tergeser niat sedikit, beliau Abu Yusuf yang namanya manusia juga terkadang ingin dihormati, tatkala duduk di majelis ilmu, ternyata niat beliau di waktu itu sedikit bergeser, yaitu agar manusia yang ada di majelisnya menghormatinya. Lalu apa yang beliau dapatkan? Kata beliau, lam akum hatta aftali, tidaklah saya bangkit dari majelis tersebut kecuali ada satu aibku terbongkar. Barakallahu fiikum. Sehingga benar-benar yang namanya keikhlasan itu perkara yang penting, dan segala yang kita harapkan daripada perkara-perkara duniawi akan Allah berikan tatkala kita benar-benar mengikhlaskan niat kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau melanjutkan, wa yanbani ala hadzal asli umurun ahamma, dan dibangun di atas prinsip ini beberapa perkara, dan yang paling penting adalah anna ma yalumu bihi syaitan qalba ba'dihim yuridu sarfahum 'anil ilmi bidawa tarkil talab hatta yatahaqqaq ikhlasun niyyah hilatun syaitaniyah. Diperhatikan bahwasanya apa yang dibisikkan oleh syaitan dan diindah-indahkan oleh syaitan pada hati sebagian para penuntut ilmu, syaitan ingin memalingkan mereka dari ilmu agama dengan alasan bahwa mereka tidak bisa mewujudkan keikhlasan di dalam menuntut ilmu mereka. Fahamilan, kata beliau, hadhihi hilatun syaitaniyah, ini adalah tipuan syaitan. Wa makrun wa khadi'ah, dan ini merupakan makar dan tipuan syaitan. Jangan menjadi alasan untuk meninggalkan thalabul ilmi tatkala kita benar-benar belum bisa mewujudkan keikhlasan dan menuntut ilmu secara sempurna. Kalau mau sempurna, yang sudah duduk di majelis ilmu 10 tahun pun masih susah. Bahkan para salafus saleh, mereka juga susah untuk benar-benar menyempurnakan niat ikhlas dan menuntut ilmu, karena memang konsekuensinya banyak. Tadi yang sudah kita sebutkan, kalamnya ibu jamaah, barakallahu fikum, mengharapkan wajah Allah, kemudian punya keinginan untuk beramal, punya tekad untuk menyebarkan, punya keinginan besar untuk menyiri hatinya, kemudian punya niat besar untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak menginginkan tujuan-tujuan duniawi, tidak menginginkan kedudukan, tidak menginginkan harta. Ini perkara yang susah. Ini perkara yang bahkan bagi salafun salih, apalagi bagi kita. Sehingga barakallahu fikum, yang terpenting adalah mulai thalabul ilmi dan semakin berjalan engkau dalam menuntut ilmu, semakin Allah akan memperbaiki niatmu insyaallah. Berkata Hisham Ad-Dustuwai rahimahullahu taala, wallah ma astati an aqula inni dhahabtu yawman qaf atlubul hadith uridu bihi wajhullah. Kata Imam Hisham Ad-Dustuwai, demi Allah, saya tidak mampu untuk menyatakan tentang diri saya bahwasanya saya pernah menuntut ilmu dalam suatu hari sempurna di dalam niat ikhlasnya. Ini kalam salah satu ulama Al-Imam Hisham Ad-Dustuwari, yang mana kalam ini, ucapan ini dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Kata beliau, demi Allah saya tidak mampu untuk menyatakan bahwa diriku pernah keluar menuntut ilmu di suatu hari dalam keadaan niat ikhlasku sempurna. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, setelah menukilkan ucapan Hisham Ad-Dustuwari, beliau memberikan komentar, wallahi wala'ana, demi Allah begitu pula saya juga tidak mampu untuk menyatakan bahwasanya di setiap thalabul ilmiku semuanya ikhlasnya sempurna. Akan tetapi para ulama terus dalam menuntut ilmunya, terus mereka istimrar dalam menuntut ilmu, tidak putus. Faqad kana salaf yatlubuna al-ilma falakum, para tarafun as-salih, walaupun menganggap diri mereka niat ikhlas pada diri mereka tidaklah sempurna, mereka terus menuntut ilmu agama sehingga mereka pun semakin cerdas. Wasaru aimatan yuqtada bihim, dan mereka menjadi imam-imam, menjadi pemimpin-pemimpin yang diikuti. Wa qalabahu qaumun minhum awwalan la lillah, dan sungguh ilmu ini dituntut oleh suatu kaum pada awalnya bukan karena Allah. Wa hasalu, kemudian tatkala mereka terus menekuninya, mereka mendapatkan apa yang diharapkan dari ilmu tersebut. Tsummastafa'u, kemudian mereka tersadar. Wa hasabu anfusahum, dan mereka mengintrospeksi diri mereka dengan ilmu yang mereka dapatkan, yang mana ilmu tersebut mereka dapatkan awalnya bukan dengan niat ikhlas. Menjadi bahan muhasabah, menjadi bahan introspeksi diri bagi mereka. Fajarrahumul ilmu ila al-ikhlas fi adna'i tariq, sehingga ilmu yang mereka dapatkan tadi menuntun mereka untuk menyempurnakan ikhlas di pertengahan jalan-jalan mereka. Kata Imam Mujahid, Mujahid adalah salah satu imam tafsir, muridnya sahabat Abdullah ibn Abbas. Kata Imam Mujahid, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabir niyyah. Dahulu kami menuntut ilmu, di awal kalinya kita tidak memiliki niat yang besar, kita tidak memiliki niat ikhlas yang sempurna. Akan tetapi, thumma razaqana Allahu niyyata ba'du. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kami niat ikhlas sebaik mungkin setelah kita istimrar, setelah kita berkesinambungan di dalam menuntut ilmu agama. Itu pengakuan dari Imam Mujahid. Sebagian para salafun salih mengatakan, "Talabna hadzal ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah." Dahulu kami menuntut ilmu, ya para salaf. Dahulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Dahulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah, akan tetapi ilmu enggan untuk singgah pada hati-hati kami kecuali apabila kita menuntutnya dengan niat ikhlas. Maknanya barakallahu fikum, tatkala seorang semakin ikhlas, maka ilmu yang akan dia dapatkan semakin besar, karena ilmu enggan untuk hinggap pada hati, untuk singgah pada hati yang tidak dipenuhi dengan rasa ikhlas. Barakallahu fikum, itu merupakan salah satu pengingat bagi kita tentang pentingnya niat ikhlas dalam menuntut ilmu agama, dan berusaha semaksimal mungkin kita semua memperbaiki niat-niat kita sepanjang thalabul ilmi kita. Diusahakan semakin lama thalabul ilmi, semakin besar niat ikhlas dengan perincian yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah di awal yang sudah kita sampaikan. Ya, sampai semakin lama menuntut ilmu semakin kendor. Di awal ta'lim, subhanallah, ta'lim sana, ta'lim sini, semuanya di hari ini. Di rumahnya tidak pernah yang namanya stop itu setel kajian. Ada tetapi ngaji 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Di rumahnya tadinya suara kajian tidak pernah stop, semakin berkurang. Tadinya kajian di masjid sana, masjid sana, masjid sana, masjid sana, dihadiri semua, sudah ngaji 5 tahun, bukannya semakin tambah banyak masjid, semakin barakallahu fikum banyak masjid yang ia hadiri, semakin berkurang masjid yang dahulu ia hadiri, tatkala di awal tadi. Niat ikhlasnya perlu diperbaiki. Jangan merusak besarnya kesemangatan dan besarnya keikhlasan di awal thalabul ilmi. Diusahakan untuk semakin berkembang, diusahakan untuk semakin kita perbaiki, semakin kita semangat untuk menuntut ilmu, semakin kita semangat untuk mengamalkannya, semakin kita semangat untuk mendakwahkannya. Barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan permasalahan ini. Apabila ada kesalahan mohon diingatkan. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Nakhtabi bihadir qadar. Subhanallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.